Thank you. menyiksa orang tuanya. Tersiksa-siksa, disiksa ia sampai menemui azabnya. Entah apa sebabnya hingga dia disiksa. Mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Sungguh tiada di kemanusia. Kisah terjadi di zaman ini, ayah kejam karena